Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita dari kitab ini masih dalam bab Fadlus Shalawat, bab keutamaan salat wajib. Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini mengutip salah satu ayat dari Quran surat Al-Ankabut, tepatnya di ayat yang ke-45. Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita tentang salah satu dari keutamaan salat wajib secara umum. Bahwa salat adalah sesuatu yang dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengutip beberapa hadis, antara lain yang pertama, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mathalus salawatil khams yamhullah bihinna al-khataya. Muttafaqun alaih. Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai tepat di muka pintu rumah salah seorang di antara kalian, sehingga ia dapat mandi di sungai tersebut setiap hari paling tidak 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Qalu, para sahabat menjawab, tidak akan tersisa lagi kotoran di tubuhnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jelas sekali dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa salat adalah amalan yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena itu salat harus menjadi sesuatu yang kita utamakan untuk kita perhatikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sebelum wafatnya pernah menyampaikan wasiat agar kita menjaga salat. As-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang yang sholat dengan orang yang mandi 5 kali sehari. Orang yang mandi 5 kali dalam sehari, tubuhnya menjadi bersih. Maka orang yang sholat 5 waktu dalam sehari, kesalahannya pun akan bersih. Nah, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis yang kedua. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathalu as-salawatil khamsi kamathali nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang penuh airnya kemudian mengalir, yang ada di muka pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana dia dapat mandi dengan menggunakan airnya sehari 5 kali. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Secara makna tidak jauh berbeda dengan hadis yang pertama, kembali menegaskan kepada kita bahwa sholat itu adalah amalan yang mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun hal yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa sholat yang keutamaannya bisa seperti itu adalah sholat yang dilakukan dengan benar. Sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sholat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan lillahi azza wa jal. Karena tidak sedikit orang yang melakukan sholat hanya gambaran luarnya saja, sehingga sholat yang dilakukannya itu tidak ada pengaruh sama sekali. Perbuatan keji tetap dilakukan, kemungkaran juga sama. Jadi seolah memang gak ada bekasnya sama sekali. Ini bisa jadi karena sholat yang dilakukannya tidak benar. Sholat yang dilakukannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena khusus urusan sholat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan benar. Kalau sholat yang dilakukan hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, ya wajar saja jika kemudian tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak mampu mencegah perbuatan keji, tidak mampu mencegah perbuatan mungkar, tidak mampu membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi pelajari sholat. Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh main-main dengan sholat ini. Karena kewajibannya pun sangat spesial, berbeda dengan kewajiban yang lain, disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kewajiban yang lain melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Naam. Ini hadis kedua, kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa akhbarahu. فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita. Dia menyesal atas perbuatannya itu. Kemudian ia segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ia pun mengabarkan kepada Nabi jujur. Lalu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, aqimis salata, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir dan di waktu malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan. Faqala rajul, kemudian si laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ali hadza, apakah ini hanya berlaku untukku saja perintah untuk mendirikan salat ini?" Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku." Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan di hadis yang ketiga ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut amalan sholat itu sebagai kebaikan. Aqimis sholah, dirikan sholat. Ketika matahari tergelincir dan ketika waktu malam. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi sholat adalah bagian daripada kebaikan. Memang banyak kalau kita bicara soal kebaikan. Tapi sholat ini secara khusus disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari al-hasanat. Kata Allah, al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan apa? Kejelekan-kejelekan. Nah, jadi ini seolah menjadi jawaban juga bagi apa yang dikabarkan oleh si laki-laki tadi yang mencium seorang wanita. Jelas mencium seorang wanita yang bukan mahram adalah sebuah kesalahan. Gak layak itu dilakukan. Agar kesalahan itu terhapus, maka salah satunya adalah dengan apa? Mendirikan sholat. Sholat. Sebab sholat adalah bagian dari kebaikan. Nah, kemudian di akhir hadis, laki-laki itu bertanya kepada Rasul, apakah ini hukum berlaku hanya untukku saja? Kata beliau SAW, untuk semua umatku. Nah, hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salat lima waktu dan dari Jumat ke Jumat berikutnya adalah kafarah, hal yang dapat menghapuskan kesalahan, lima bainahunna, di antara waktu-waktu itu. Malam tughshal kabair, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Di hadis keempat ini ada keterangan tambahan untuk kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa kesalahan yang dapat dihapus oleh amalan salat itu adalah kesalahan yang kecil, alias dosa, dosa kecil. Karena di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan malam tughshal kabair, selama dosa besar tidak di kerjakan. Kalau dosa-dosa kecil dengan sendirinya bisa terhapus ketika kita betul-betul menjaga apa? Sholat. Tapi kalau dosa besar, nggak bisa terhapus dengan itu, melainkan harus melewati proses apa? Taubat secara khusus terlebih dahulu. Ya. Dosa besar itu banyak kalau kita bicara soal dosa besar. Sampai ada kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair juga bukan batasan, lebih dari itu. Al-Ghish, berbuat curang, itu termasuk dosa besar. Gak bisa terhapus dosa tersebut dengan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang berbuat curang maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Ini serius. Kecurangan adalah dosa besar dalam hal apapun, dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Gak bisa terhapus dengan amalan salah. Gibah sama dosa besar. Gak bisa terhapus dengan amalan salat. Harus ada taubat khusus. Gibah itu berarti melanggar kehormatan muslim. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan gibah itu seperti seorang muslim memakan bangkai saudaranya. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian semua akan membencinya. Ghibah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Dzikruka akhaka bima yaqra. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Kalau memang benar apa yang dia tidak sukai itu ada dalam dirinya, itu ghibah. Kalau tidak benar, maka itu sebuah kedustaan. Ya. Apalagi kalau yang digibahi itu adalah ahlul ilm, ulama, orang-orang yang punya kehormatan. Lebih besar lagi, karena dosa-dosa besar juga bertingkat-tingkat. Beda hukumnya antara kita menggibahi teman kita sendiri dengan saat kita menggibahi ahlul ilmi, ulama. Biarpun sama-sama dosanya, tapi untuk yang kedua, pihak yang kedua, ahlul ilmi dan ulama, ketika digibahi ini luar biasa kedzalimannya, kejahatannya. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama, dagingnya ahlul ilmi itu beracun. Bisa berbahaya untuk keselamatan kita ketika kita menggibahi ulama, menggibahi ahlul ilmi. Membicarakan kejelekan-kejelekannya, disebutkan satu persatu, pulan alan. Hati-hati. Gak bisa dosa itu terhapus dengan sholat. Jelas sekali Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini mengatakan sholat lima waktu, kemudian dari Jum'ah ke Jum'ah, itu sebenarnya mampu menghapus apa? Kesalahan-kesalahan. Malam tughsal kabair, selama tidak dikerjakan dosa-dosa apa? Besar. Ya. Kalau sudah kategorinya dosa besar itu lain lagi. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang kelima. An Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudhu'ahu wa khushu'ahu wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dhalika ad-dahra kullahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang ketika datang waktu salat yang wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus kekhusyuannya, memperbagus rukuknya, melainkan apa yang dilakukannya itu menjadi kafaroh, menjadi penghapus kesalahan-kesalahan. Lima qablaha min adh-dhunub, yang dilakukan sebelumnya. Ma lam tu'ta kabirah, selama tidak dikerjakan dosa besar. Wadhalika dahra kullahu, dan itu berlaku sepanjang masa. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang kelima ini juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang disebutkan di hadis sebelumnya, hadis yang keempat, bahwa sholat mampu menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Ya. Karena itu sholat yang kita kerjakan harus sholat yang baik, dari mulai wudunya, ya, kemudian gerakan-gerakannya, lalu khusyuknya harus betul-betul diperhatikan agar sholat tersebut memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, terutama untuk urusan batin kita, ya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada urusan yang lahir, kesehatan tubuh kita, kebersihannya, sementara urusan batinnya diabaikan. Jangan. Bersihkan batin kita dengan menunaikan sholat yang benar, ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya babun salatus subhi wal asri. Bab keutamaan salat subuh dan asar. Disebutkan dua waktu salat ini, salat subuh dan asar, karena memang kedua waktu salat ini memiliki kelebihan tersendiri. Ya. Secara umum, sholat itu punya keutamaan dan kelebihan, seperti yang sudah lewat penjelasannya. Kemudian ada beberapa waktu sholat yang punya keutamaan tersendiri, seperti sholat subuh dan sholat asar. Kenapa mesti begitu? Nanti sebelum taklim, lain kali tolong dicek sound dulu supaya enggak mengganggu seperti ini, kan. Dicek, dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, walaupun kemarin-kemarin enggak ada masalah. Betul, kalau kemarin-kemarin enggak ada masalah, tapi bukan berarti hari ini sama gitu. Karena kadang-kadang yang namanya masalah itu datang tiba-tiba. Ya, cuman yang terpenting kita nggak boleh bikin masalah, itu aja. Kata orang, ya, banyak masalah itu bisa bikin kita dewasa. Jadi kalau kita mau lebih dewasa ya bikin masalah. Salah tapi keliru, nggak benar itu, ya. Jadi tolong nanti dicek sound dulu. Sebelum ada taklim, kapanpun itu taklim, setiap hari badal maghrib atau taklim-taklim lainnya, ya, dicek terlebih dahulu. Nah, baik, kembali ke materi. Jadi ini bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Nah, tadi kita sampaikan bahwa dua waktu sholat ini, sholat subuh dan asar, memang punya keistimewaan tersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sebut secara khusus masing-masingnya dalam Al-Quran. Misalnya sholat subuh itu ada di Quran surat Al-Isra, ya, ayat 78, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Akimis sholah liduruki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir hingga waktu malam, dan dirikan salat fajar, salat subuh. Karena sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan. Disaksikan oleh Allah, jelas disaksikan juga oleh para malaikat. Ya, ini menunjukkan keutamaan tersendiri, ya, untuk sholat apa? Subuh. Nah, secara waktu juga, waktu pelaksanaannya, sholat subuh ini seolah menyendiri. Artinya secara jarak ya. Sholat subuh itu dikerjakan kan setelah sholat isya ya enggak? Maksudnya sholat isya, akhir dari waktu sholat isya itu pertengahan malam jam 12 begitu. Baru kemudian masuk waktu fajar, lalu sholat subuh. Jadi jarak dari sholat isya ke sholat subuh itu jauh jaraknya. Ya, ini juga menjadi keistimewaan tersendiri. Ya. Karena sholat subuh disebutkan waktunya secara tersendiri. Sholat asar juga sama, dalam Al-Quran disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutnya dengan sholatul wusta. Menurut kebanyakan dari ahli tafsir, wusta itu adalah sholat asar di surat Al-Baqarah 138. Ya, hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat dan waktu sholat wusta, maksudnya sholat asar. Disebutkan secara khusus, ini menggambarkan keutamaannya. Nah, selain itu, sholat asar adalah sholat yang pertama kali didirikan ketika arah kiblat itu berubah dari yang pada awalnya Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pada awalnya arah kiblat kaum muslimin itu Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan agar arah kiblat itu dirubah, jangan ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena membuat bangga orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya hingga akhirnya arah kiblat itu dirubah dari yang tadinya Baitul Maqdis menjadi apa? Ka'bah. Salat yang pertama kali didirikan saat menghadap kiblat Ka'bah adalah asar. Ya. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, masuk dalam penyebutan hadis. Hadis pertama, qala an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, barangsiapa yang menunaikan salat bardain. Bard itu bahasanya dingin ya. Salat bardain. Barang siapa yang menunaikan salat bardain. Salat bardain dua waktu salat di saat cuaca apa? Dingin. Maksudnya adalah subuh dan asar. Maksudnya subuh dan asar. Kenapa subuh disebut salat bard? Karena subuh itu penghujung dari malam. Malam itu kan dingin ya. Nah, asar disebut bard, disebut dingin karena memang setelah selesai dari cuaca panas. Kalau sudah masuk asar itu kan sudah mulai terasa ya, dingin-dingin bagaimana gitu. Ya. Yeah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan sholat bardain subuh dan asar, dakhalal jannah, ia akan masuk ke surga. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan sholat subuh dan asar secara bersamaan. Ini dua waktu sholat yang harus betul-betul mendapat perhatian serius dari kita. Bukan berarti waktu-waktu sholat yang lainnya tidak ya, tapi khusus al-fajr, subuh dan asar ini porsinya harus lebih banyak karena betul-betul keutamaannya disebutkan secara tersendiri. Hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Sudah masuk waktu isya belum? Hadis kedua, wa an Abi Zuhair bin Imarah bin Ruwaibah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. yakni al-fajr wal asr. Rawahu Muslim. Dari Abu Zuhair bin Imarah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nara, enggak akan masuk ke neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan yang sholat sebelum terbenam matahari. Sholat yang dilakukan sebelum terbit matahari adalah sholat apa? Al-Fajr. Sedangkan sholat yang dilakukan sebelum tenggelam matahari adalah sholat Asar. Ya. Kalau di hadis pertama akan masuk ke dalam jannah, siapa yang menunaikan dua sholat itu? Kalau di hadis yang kedua, enggak akan masuk ke neraka. Ya, lan yalijan nar. Nah. Hadis kedua ini, kalau kemudian di sandingkan atau dirangkaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185, maka sangat kentara ada korelasinya, hubungannya. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Kita semua ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke surga. Sholat subuh dan sholat asar, di antara keutamaannya adalah yang menunaikannya akan masuk ke surga dan tidak akan masuk neraka. Ya. Ini keutamaan yang besar ya, karena nggak ada keberuntungan yang besarnya itu melebihi ketika seseorang dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari ancaman api neraka. Hadis ketiga, wa an Jundab ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, fanzur ya ibna Adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi syai', rawahu Muslimun. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, man shalla subha, siapa yang salat subuh, maka ia ada dalam jaminan Allah. Fangdur ya bani Adam, coba perhatikan olehmu wahai bani Adam. Jangan sampai Allah menuntutmu dari jaminannya tersebut. Rawahu Muslim. Artinya bahwa ketika kita melakukan sholat subuh, itu ada dalam perlindungan Allah, ada dalam pengawasan Allah Azza wa Jal. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kita. Dengan cara apa kita mendapatkan apa? Penjagaan, perlindungan. Jaminan. Jaminan itu akan kita dapatkan ketika kita menunaikan sholat subuh. Ini juga keutamaan yang besar. Dan sholat subuh adalah waktu sholat yang membuat berat orang-orang munafik. Sebab kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salat alal munafik, waktu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu apa? Al-isya wal fajr. Ya. Di antaranya adalah isya dan subuh. Berat. Dan waktu sholat yang orang-orang munafik sangat bersemangat untuk menunaikannya, sholat apa? Maghrib. Karena mereka tahu kalau maghrib itu saat banyak orang berkumpul gitu. Yang kerja pun sudah pulang kan kalau maghrib. Biasanya masjid itu paling ramainya di waktu apa? Maghrib. Ntar kalau masuk waktu isya udah sedikit. Subuh tambah hilang. Ya. Maka orang-orang munafik itu kan inginnya melakukan ibadah itu kalau ramai banyak orang. Kalau sedikitan orang, gak mau mereka. Karena orang-orang munafik itu orang-orang yang memiliki sifat pemalas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka mau mendirikan sholat itu, maka mereka akan mendirikannya itu dengan malas-malas. Yura'unan nas, mereka ingin selalu nampak, terlihat di tengah-tengah manusia. Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu isya. Kebetulan ini mic juga kembali mati. Ya. Maka kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alamissawab.